sekian bulan di rahim sudah meninggal, ada yang baru lahir terus meninggal, ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi dengan izin Allah. Dan kalau orang tua yang diujinya ridho, yakin ini adalah bagian dari kemahaadilan Allah, itu pasti beda hitungannya. Ya, dunia tidak lama. Loh gimana tuh ada yang lumpuh seperti itu? Begini ya, orang ke masjid yang kakinya normal dengan yang kakinya lumpuh, hitungannya beda, hadirin. Udah susah bergerak, itu pasti lebih berat. Kemudian wudunya juga udah susah, mungkin menggugurkan dosanya lebih banyak. Belum lagi diremehkan orang, belum lagi dikucilkan, ada yang menghina, itu kan bisa rontok dosa-dosanya. Jadi di akhirat nanti boleh jadi saudara-saudara kita yang kita anggap cacat itu malah pahalanya lebih banyak dari kita dengan sama ke masjidnya, dan dosanya lebih banyak rontok karena dengan kesulitannya, kepahitannya, penghinaan orang, susah dapat kerjaan. Masya Allah, Allah Maha Adil. Maha Adil, tidak ada yang disia-siakan. Satu lagi, surat Yunus 6:1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Dan tidaklah engkau berada dalam satu urusan, dan tidak juga membaca satu ayat Al-Quran, serta tidak pula engkau melakukan suatu pekerjaan, suatu perbuatan, melainkan kami Allah menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, walaupun sebesar zarrah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan lebih besar daripada itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ini makanya kalau baca Quran itu kan, baca Quran itu tidak paham saja sudah dapat pahala. Tidak ada kitab yang dibaca tak paham dapat pahala selain Al-Quran. Coba saudara baca tulisan Rusia, tidak paham, tidak ngerti, tidak ada pahalanya ya. Tapi Al-Quran apa ini? Semur jengkol ini kan? Maaf hadirin, sebuah petunjuk bahwa hidung kita normal. Semur jengkol atau petasan? Oh petasan, oh maaf hadirin. Ini saya belum makan jadi begitulah. Petasan disangka semur jengkol. Astagfirullahaladzim. Gimana kalau petasan dianggap semur jengkol ya? Untung penciuman dan mata kita cocok ya. Petasan dicium, petasan lihat petasan. Gimana kalau petasan menurut penciuman semur jengkol, menurut pandangan jengkol, kita bisa mengunyah petasan ini. Nah terus, jadi dalam urusan apapun, kita dalam penglihatan Allah seperti sekarang ini ya, juga kita membaca Quran, hafal Quran, sebetulnya tidak penting orang lain tahu. Karena Allah sudah tahu. Kepentingan orang lain tahu kalau kita niat berdakwah saja. Tapi kalau kepentingan untuk diketahui, dipuji, dikagumi, alhamdulillah saya sudah 12 juz nih Ramadan ini, padahal baru hari ke-6. Kata yang lain itu nanya, gitu kan gak enak hadirin. Gak ada yang nanya. Saya gak nyangka ya, Ramadan ini baru 6 hari, hafalan saya sudah hampir 2 juz. Gak ada yang nanya. Cek lah yang tenanya. Mau apa? Mau apa? Kalau tidak ada kepentingan kita dakwah gitu ya. Mau apa diketahui hafalan kita? Mau apa diketahui amal kita? Kalau tidak menjadi bagian dari dakwah. Kalau memang tidak ada kaitan dakwah ya sudah cukuplah. Allah pasti tahu kok. Pasti melihat, mendengar, menyaksikan, mengetahui. Dan tidak pula kamu melakukan suatu perbuatan, pekerjaan kecuali Allah tahu. Melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika engkau melakukannya. Makanya jangan risau kalau kita berbuat baik dan orang tidak tahu, ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita sudah berbuat baik, orang lain selain tidak tahu, juga tidak menghargai, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa sama sekali. Kita udah berbuat baik, kemudian dihina, ya tidak apa-apa, itu urusan dia. Itu mulut dia, suara dia, amal dia, menghina. Urusan kita kan, kita berbuat yang baik, dengan harapan Allah ridho dan menerima. Dan enggak akan kemana-mana pahalanya. Justru aman kalau kita tidak diketahui orang. Aman. Makanya orang yang senang, maaf ya, orang yang kenal ke Allah, dia banyak amalan rahasia yang tidak diketahui orang lain. Orang ikhlas itu jauh lebih nikmat tidak diketahui siapapun. Karena kalau diketahui, bisa hilang itu pahala. Makanya kemarin dianjurkan kalau lagi saum Senin Kemis, gak usah tanya, lagi saum. Ini ngerusak orang. Dia lagi ngerahasiakan ditanya. Diam aja disangka sombong. Ngomong tidak, bohong. Ngomong iya, jadi melenting hatinya. Makanya gak usah segala nanya. Termasuk berat badan, berapa kintal. Itu kan kintal ini sejenis karung. Hadirin. Mau apa? Mau ikut nimbang? Nah, diamlah. Gak usah segala diomongin, gak usah ditanya. Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Ada Allah. Orang lihat, orang tidak lihat, sama saja. Allah melihat. Orang tahu, orang tidak tahu, sama saja. Allah pasti tahu. Orang memuji, orang tidak memuji, tidak menghargai, sama saja. Kalau kebaikan itu ikhlas, Allah menghargai. Perlukah ditunggu balasan dari Allah? Perlukah diingetin? Ya Rob, yang kemarin belum ada balasannya. Atau kita sedekah 1.000, aturan kan 10 kali lipat, tapi yang datang cuma 5 kali lipat, 5.000, kurang 5.000 ya Allah. Gak usah diingat-ingat, Allah maha bijaksana. Selama ini aja kita ngaco, diurus, benar? Sholat yang tadi kira-kira membutuhkan pahala atau membutuhkan ampunan? Jawab. Sholat kita mengelantur, weh. Te imam te panjang-panjang teuingnya enggak. Arar aneh nih darotohit mah. tempat lain mah gesit, tangkas. Enggak ada yang tahu. Allah tahu tidak? Wana lamu matu waswisu bihi nafsu. Mengetahui itu yang dibisikkan di hati. Aduh. Apalagi astagfirullahaladzim. Mana si A'a tarangi maman? Tuanian. Jangan-jangan si A'a hafalannya enggak banyak. Sok we kecewas-kecewi. Silakan hadirin. Silakan. Istighfar. Aduh repot hati ini. Kalau enggak hati-hati mah terus we kecewas-kecewi. Ngomong ini ngomong itu di hati. Dan pasti Allah tahu persis itu. Jadi jangan risau, sekecil apapun tidak ada yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Memungut satu butir nasi dari karpet, tapi benar-benar ikhlas. Allah tahu hati kita ikhlas, Allah tahu kita mungut. Dan ganjarannya boleh jadi itu diundang ke Baitullah hanya memungut satu butir nasi dari karpet bekas orang. Bersihin. Masya Allah. Ada pezina yang memberi minum seekor anjing, tidak ada yang lihat. Tapi setiap Allah pasti lihat. Diampuni itu dosanya. Makanya yakin Allah Maha Mengetahui itu membuat kita semangat berbuat kebaikan sekecil apapun juga dan ikhlas. Sudah anteng aja. Anteng. Ya para suami yang dicurigai istri padahal kita tidak berbuat salah. Apa-apa. Kenapa ke Darut Tauhid, Pak? Berguru sama A'agim ya? Iya, Bu. Mau ngapain ke Darut Tauhid kalau enggak berguru? Berguru apanya? Tauhid, Bu. Tenang, we. Tenang. Astagfirullah. Begitulah hadirin. Disalahin juga kalau kita benar mah tenang. Jelaskan baik-baik ya. Jelaskan baik-baik, beri data yang baik. Kalau masih enggak percaya ya enggak apa-apa. Ada Allah yang membulak-balik hati. Kita udah jujur, malah di PHK, ya enggak apa-apa. Siapa tahu Allah mau memberikan rezeki yang lebih berkah, lebih halal, lebih cukup. Kalau kerja di sana kan di alas gajinya. Kalau kita dipecat jadi mandiri, bisa jadi tidak di alas gaji. Benar? Anteng. Enak hadirin? Dengarnya enak enggak? Sing puas, tahajud juga sing puas, Allah tahu. Berbuat yang terbaik. Tapi ya harus puas dengan apa yang disaksikan Allah saja. Waqafa billahi syahida. Tidak ada sesuatu pun yang lebih kecil dan lebih besar. Melainkan semuanya tercatat di dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Semuanya sudah ada catatannya. Ikhtiar itu tidak akan mengeluarkan kita dari Lauh Mahfuz. Ikhtiar itu dari satu takdir ke takdir lain. Kalau kita syukur, takdirnya ditambah nikmat. Kalau kita kufur, takdirnya azab yang pedih. Semuanya tertulis. Kalau pezina tidak mau tobat, nanti takdirnya jodohnya pezina lagi. Kalau sempat tergelincir, tobat nasuha habis-habisan sungguh-sungguh, nanti takdirnya dikasih yang ini oleh Allah yang baik. Demikian. Batu takdirnya ada air. Itulah. Semuanya sudah tertulis. Tapi jadi pahala atau tidak tergantung. Supaya jadi pahala. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Enak loh. Nah, jadi dosa karena ngiming-ngimingin orang. Kucing minum, monyet minum, AA minum, apa yang membedakan? Pakai gelas lagi, aduh. Yang betul lah tuh hadirin. Agak agak tinggilah jawabannya ya. Yang membedakan pakai gelas, banyak kucing pakai gelas. Saya jadi tersinggung. Kalau sambil minum teh ya, kenapa saya merem barusan? Sunnahnya tangan kanan, dilihat dulu sunnah. Sambil minum tiga tegukan, jangan nafas, supaya jadi amal. Sambil diminum tuh dirasakan tuh, ya Allah air diciptakan. Enggak tahu di mana mata airnya. Ada sekarang di sini. Enggak usah nimba, enggak usah masuk ke dalam sumur. Enggak ada resikonya, benar? Ini sudah pH-nya sekitar 7 nih, enggak usah diukur. Bakteri yang enggak kelihatan, enggak usah pakai mikroskop begini. Beres, bakteri jahatnya udah enggak ada. Eh serius. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Gelas ke sini, airnya juga ngepas suhunya. Masuk ke sini gelek, enggak masuk ke paru-paru. Gimana bisa masuk begitu? Padahal saya tidak tahu klepnya bagaimana. Mindah-mindah klep kayak kereta api, susah. Masuk ke sini, kelenyang. Coba kalau ngumpul di paru, gelek, kerokok, aduh paru-paru ya mai. Coba selang, aduh repot. Sayang orang jarang ingat. Cak ingat sakio yang kurang. Cak herang-herang tuh ingin. Itu mah pengen dikepret itu mah. Alhamdulillah jazakallah khair. Nah, begitulah sahabat-sahabat sekalian. Jadi sekarang mah kemana-mana teh selalu ingat Allah Maha Melihat, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu yang terbaik. Wa asa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Allah Maha Tahu, kalian tidak tahu. Nah begitulah saudara-saudaraku sekalian. Tahu segalanya. Kalau tahu siapa jodoh yang paling baik, rezeki kita di mana. Makanya mikir rezeki dulu, nyari rezeki dulu atau doa dulu. Ikhtiar dulu atau doa dulu. Doa dulu atau ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu atau doa dulu. Benar. Ini yang benar. Tanya alamat dulu atau pergi dulu. Iya, belenyong pergi. Kemana-mana terdukat. Ayah minta ke Allah. Makanya mau pergi dari rumah tuh bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah hudita wa kufita wa wuqita. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Allah janji itu bagi yang doa dulu. Karena Allah tahu musibah yang bakal menimpa, orang yang bakal jahat, kejadian apa yang akan terjadi, udah tahu semuanya. Dan kita berlindung ke Allah. Nah doa itu menggeser takdir tuh. Yang tadinya, apalagi udah doa, sedekah. Ya aduh udah. Yang tadinya dia mau digigit anjing, bisa jadi oleh Allah digeser ke takdir dia. Yang menggigit sate, yang aduh enak pisan. Tapi kalau gede sih sedekahnya, kalau sedikit ya. Ada mungkin ya dari Doberman ke Bulldog begitu ya. Makanya kalau sedekah teh jangan setengah-setengah ya, pol. Kelihatannya ya kalau AA sudah termasuk orang yang yakin gitu Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui. Ceramahnya enggak kayak gini, ini masih tambal sulam, kadang-kadang ingat ke Allah, kadang-kadang dalam ceramahnya juga enggak ingat. Makanya kadang suka ada hal-hal yang kurang manfaat. Maafkan ya. Doakan saja supaya yang ceramah ini bisa mengamalkan apa yang diceramahkannya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa mendoakan negeri kita. Negeri ini saya sedih melihat sepertinya tidak berkesudahan itu ya, perpecahan itu. Jawa Barat ini jumlahnya 46,5 juta. Terbesar di Indonesia. 97% umat Islam. Bersyukurlah sekarang gubernurnya adalah seorang ustadz. Di Indonesia ini ada 3 gubernur ustadz, 1 Jawa Barat, 2 Nusa Tenggara Barat, 3 Maluku Utara. Doakan supaya terus menerus dipimpin oleh yang lebih kuat imannya, supaya Jawa Barat ini benar-benar menjadi provinsi tauladan, karena umat Islamnya terbesar di sini, 97%. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa rahmat bagi seisi alam, bukan rahmatan lil muslimin, bukan hanya untuk umat Islam saja. Doakan terus ya. Jangan sampai nanti yang melanjutkan dari gubernur sekarang turun akidahnya, turun keimanannya, dan turun komitmennya kepada umat. Doakan terus. Karena yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa tahu dengan doa nanti kita dapat gubernur yang lebih yakin ke Allah, yang mengantarkan Jawa Barat ini jadi provinsi yang penuh berkah. Mau tahu supaya penuh berkah? Ini rahasia ya. Ajak seluruh rakyat Jawa Barat memakmurkan masjid. Nah, ini kita acara. Kalau rakyat Jawa Barat yang umat Islamnya pada ke masjid, kan dijamu oleh Allah. Tidak ada jamuan terhebat selain di masjid. Shh. Ini rahasia sudah dibeberkan di mana-mana. Kalau rakyat Jawa Barat pada memakmurkan masjid, diampuni dosa-dosanya, disayang Allah, diberkahi Allah, doanya diijabah. Nah, kemajuan mah bukan perkara pinter, perkara Allah yang memajukan. Mau strategi sampai gimana pun juga, kalau dimampetin mah mampet. Persis kan rezeki kita juga gitu ya. Kalau dimampetin oleh Allah mah mampet lah. Dan satu-satunya pembagi rezeki adalah Allah. Makanya nanti cari gubernur yang ahli masjid. Kita-kita aja ya. Mudah-mudahan nanti setiap daerah pemimpinnya juga begitu ya. Jadi kita harus mendatangkan investor. Nanti Allah gerakan ya. Kan rezeki mah dari mana we. Mungkin ada bahan-bahan alam yang belum ditemukan. Kan ada sebuah kabupaten yang bupatinya tuh soleh. Semoga demikian. Sehingga kalau azan tuh rakyatnya tuh pada ke masjid. Sampai ada seorang pejabat penting sedang bicara, tapi pas azan masyarakatnya pada pergi. Kata bupatinya, "Maaf Pak, di sini mah kalau ada azan tidak ada yang lebih penting selain memenuhi panggilan Allah." Oh gitu ya. Ini pejabat udah merasa penting, kalah oleh azan. Nah, di sana ternyata ditemukan sumber daya alam yang sangat melimpah.

Majlis ilmu, majlis zikir adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Ya Allah, ampuni kami. Wahai yang maha pengampun, ampuni kami ya Allah. Ampuni semua dosa kami. Ampuni semua maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun masa lalu kami ya Allah, sekotor apapun kehidupan yang pernah kami jalui, ampuni ya Allah, sebusuk apapun hati kami, hapuskan aib-aib yang selama ini kami sembunyikan siang dan malam. Ampuni ya Allah dosa yang sembunyi-sembunyi. Dosa yang terang-terangan, maksiat yang tidak sengaja, maksiat yang sengaja. Ampuni ya Rabb, dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa kepada ibu bapak kami ya Rabb. Allahumma gfir lana wali walidin warhamhum kama rabbawna shighar. Kau tahu bagaimana isi hati orang tua kami terhadap kami. Tolonglah ya Allah, jadikan orang tua kami ridho kepada kami, memaafkan semua kezaliman kami. Ampuni keduanya ya Allah, bahagiakan sisa umurnya. Jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah. Hanya Engkau yang kuasa membahagiakan. Lindungi dari su'ul khotimah. Lapangkan kubur ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan ahli sorga ya Allah yang maha baik. Ya Rabb, ampuni guru-guru kami. Hamba-hambamu yang Kau jadikan jalan kami mengenal. Sehingga kami bisa menapaki jalan-Mu. Sempurnakan balasannya ya Allah. Ganjarannya bagi keluarga keturunan yang muliakan ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami, ampuni hamba-hambamu yang sudah berbuat baik kepada kami. Engkau pasti tahu. Yang berbuat baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Balas dengan sempurna ya Allah. Tolongkan kami jadi hamba yang tahu balas budi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah. Rumah tangga sakinah. Berikan pendamping bagi yang merindukannya ya Allah. Karuniakan pendamping yang bisa membuat kami semakin dekat dengan yang bisa membimbing kami semakin mencintaimu di atas segalanya. Jadikan kami orang tua yang amanah, yang bisa jadi contoh kebaikan bagi keluarga dan keturunan. Karuniakan kepada kami keturunan yang soleh, soleh, hafiz, hafizah. Yang kelak bisa membawakan mahkota cahaya bagi kami, ya Allah. Lindungi keturunan kami dari kehinaan, kesesatan, kezoliman makhlukmu, dari apapun yang kau haramkan. Kumpulkan dunia mulia, kumpulkan di sorga mulia, ya Allah. Ya Rob, jadikan saat ini saat mustajab doa. Bulan Ramadan, bulan penuh mustajab. Hari ini hari Jumat, hari yang mustajab. Kabulkan doa-doa kami, wahai yang maha menatap, maha mendengar. Ya Allah, taqabbal minna, ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Wutub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Silakan doa, hadirin doa sing puas. Amin. Ya. Amin, ya Allah. Ya Rabb, kuatkan iman yang masih lemah, kokohkan yang sedang goyah, hujamkan keyakinan bagi yang ragu, ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, rezeki yang halal barokah, lahir batin sehat walafiat. Jauhkan kami dari bala wal fitnah. Undang kami semua ke Baitullah, ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman. Ya Allah, taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله. Terima kasih hadirin, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan sholat taraweh bagi yang akan mengikutinya, ya. Bagi yang jauh silahkan kembali ke tempat. Nuhun, nuhun, nuhun.